India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm in a party. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Apa kabar Anda? Wih, saya Dona Oriza balik lagi nih di kesempatan kali ini, satu jam kemuka, hari Rabu sore, berarti Coffee Break. Jatahnya saya Dona Oriza bersama biang penasaran Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Selamat datang. Iya, saya baru pulang dari Yogyakarta. Oh. Nah, hari ini agak santai. Agak santai ya, karena habis pulang dari... Oh, bukan kalau habis pulang ke Jogja tuh gregetan nggak ya, Bang? Nggak. Jadi, selamat sore. Selamat sore. Slow down gitu ya. Iya. Republic of slow ya. Iya, jadi apa? Kemewahan hidup yang berikutnya itu adalah pelan. Iya. Pelan. Kita cepat-cepat kenapa? Karena kita miskin dengan waktu. Dia ketawa. Apa lagi nih artinya? Gue bingung deh sebenarnya, Bang. Iya. Iya kan, coba contoh, ya kan? Kalau Anda ya bangun pagi dan melakukan semuanya dengan pelan. Mandi pelan-pelan. Telat gue, Bang. Gak tau bagian jalan ya. Itu karena Anda miskin waktu ya, kesian banget. Lu miskin waktu. Pergi kerja gelap, gak lihat matahari. Pulang nanti gue juga gak lihat matahari. di kantor dalam gedung, ruang ber-AC gitu. Aduh, bener-bener dah. Makanya. Miskin waktu ya, Bang. Miskin waktu. Jadi gimana dong? Kemewahan hidup berikutnya adalah pelan. Pelan. Coba kalau Anda coba bayangkan istirahat makan siang 3 jam. Waduh. Itu mah gue udah balik ke rumah, Bang, sekalian tidur. 3 jam. Sembari makan pelan-pelan gitu kan? Enggak makan enggak buru-buru gitu kan? Itu semua dikejar-kejar waktu ya. Itu di sini doang kali, Bang. Di tempat lain enggak? Maka jangan biarkan waktu mengejar Anda. Seorang teman dulu pernah bicara sama saya, Dona, nanti kalau lo di Jakarta kebayang enggak sih lo makan siang bakal sambil ngetik tuh depan komputer. Dan itu kejadian loh. Sambil makan sambil ngerjain gitu loh. Kejadian. Wah, tapi kalau konsep lo pelan, Bang, sedangkan di sini semuanya serba hektik kan semuanya. Begitu balik ke itu Republic of Slow ya, pulang ke Jogja, Never Ending Asia. Wah, gregetan di jalan. Lambat-lambat sih, cepet. Oh, itu justru kenikmatan. Ya, pagi-pagi bangun. Coba bayangin, pagi-pagi bangun. Ya. Makan pelan-pelan, santai, sembari dengerin gamelan, very soothing gitu kan, santai. Kalau abis itu dipijit 2 jam. Wah, itu enjoy banget. Makanya. Nikmat hidup ini, Bang. Abis kapan itu kejadian di sini ya? Abis itu baru masuk kantor. Itulah enaknya kalau jadi entrepreneur ya. Bisa masuk kapan aja sesuai waktu, bebas orang yang punya. Oh iya. Tapi kebayang juga gak, Bang, kalau semua makhluk hidup di dunia ini jadi entrepreneur. Lah siapa yang beli? Siapa yang jadi karyawan? Semua kan punya destiny masing-masing, Bang. Di mana, itu banyak sekali. Di beberapa negara entrepreneurnya sudah sampai di atas 20%, 30%. Wah, dahsyat itu. Wow. Oke lah. Semoga yang lagi di Jogja tambah tenang, nyaman, dengerin Coffee Break. Tapi kalau gue ngomongnya pelan gak sanggup juga, Bang. Kita juga miskin waktu ya, semua dikejar waktu. Tapi by the way, Bang, sore ini kan kita gak lagi ngomongin pelan, gak ngomongin waktu kan. Kalau gak salah tadi dengar-dengar bocoran, Ciela, gue ngomongin tentang karakter melawan bakat. Apalagi ini loh, kok ya aneh-aneh. Selalu loh jadi biangnya penasaran ya. Iya, soalnya kan gini, kadang-kadang kan kita selalu diberikan stereotype gitu. Dia mah gak cocok buat jadi orang marketing gitu kan. Kenapa? Oh, dia gak bisa ngibul, gak bisa bohong gitu. Nah itu kan akhirnya jadi orang sales, orang marketing gitu loh. Itu mendapatkan stigma gitu loh, bahwa oh itu orang-orang kayak gitu tuh harus orang-orang yang jago ngomong, jago ngibul gitu loh. Nah itu seringkali karakternya sudah dipilah-pilah gitu loh. Gitu. Wah dia mah nggak cocok untuk bagian administrasi. Kenapa? Terlalu agresif gitu. Misalnya, ya mana betah dia duduk di belakang meja berjam-jam ngurus administrasi gitu. Oke, jadi ada bisikan sana sini yang padahal itu belum tentu. Yeah. Sama dong, don't judge the book by its cover. Makanya itulah sebabnya sebenarnya kalau sekarang nih ya dalam merekrut orang ya yang mau kita cari sebenarnya apa sih gitu loh. Apakah leadershipnya, apakah karakternya, apakah bakatnya gitu loh. Itu satu. Kedua gitu loh, nanti juga mungkin kita bisa bicara gitu loh. Yang tadi yang kita bicara tentang bohong gitu loh. Apa benar kalau kita bohong itu, kita ngibul itu, itu diperkenankan di dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu. Dan apakah seorang pemimpin gitu loh ketika memotivasi karyawan-karyawannya atau staffnya atau bawahannya, itu diperkenankan juga gitu loh. Jual-jual janji gitu. Ngecap nomor satu gitu ya. Kan kalau ngasih ngatain orang sos kan ngecap lagi ngecap. Apakah kamu politisi kan juga gitu. Janji-janji politik tapi tidak pernah ditepati ditepati. Udah kemarin ditepatin kok. Itu peraturan pelarangan hortikultur kan ditepatin tuh. Hasilnya bawang putih naik. Itu kan ditepatin. Gimana sih bang? Jangan nyindir ya. Kita break dulu ya. Nanti sambung lagi. Mitra Bisnis tetap bersama kami.